dan emas permata dirimu, wajahmu semakin kian bermain di minda. Harinya di jiwa ku rasa sesuatu detik yang indah. Dirimu, oh sayangku, mengajar aku artinya bercinta. Rasa dirimu bagaikan permata bersinar.